Ini kewajiban untuk siapapun yang melihat kemungkaran. Rasulullah SAW man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka silahkan dia merubahnya dengan tangannya. Fa'ilam yastati fabi lisanihi. Kalau tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya menasihati, mengingatkan. Fa'ilam yastati fabi qalbihi. Kalau tidak mampu, minimal dengan hatinya dia mengingkari. Tidak setuju, tidak sepakat dengan kemungkaran. Wadhalika adhaful iman, dan ilah serendah-rendah iman. Kenapa harus amar ma'ruf nahi mungkar? Karena kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan menurunkan azabnya. Dan azab ini tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khas. Takutlah kalian akan musibah bencana yang tidak akan menimpa hanya orang-orang zalim, bukan orang-orang bejat saja yang akan timpa musibah ini, tapi semuanya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menggambarkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan penggambaran yang sangat indah. Bahwa ketika kelompok orang hendak naik kapal laut, karena banyak, ya harus ada bagian di atas, ada yang bagian di bawah. Dan yang di bawah ini ketika hendak ngambil air, dia harus melalui orang-orang yang di atas. Harus melalui orang-orang yang di atas. Ya mungkin, ya harus bersabar semuanya. Yang di atas pun kalau dilewati mungkin akan terpercik-percik air atau terkena air yang dibawa oleh orang-orang untuk dimanfaat. Bahan. Akhirnya yang dibawa ini, bagian yang dibawa mengatakan, mereka berpikir, seandainya saja kita lubangi di bawah ini, kita ngambil air, perahu ini kita lubangi saja, gak usah besar-besar, sedikit aja. Bahan Allah. Sehingga kita tidak lagi perlu mengganggu orang-orang yang di atas. Kita lewat lalu-lalang terus-terus setiap hari. Kita cukup melubangi jatah kita di bawah itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau mereka membiarkannya, orang yang di atas membiarkan orang yang di bawah ini melubangi perahu, halaku wa halaku jami'a. Mereka akan binasa dan binasa semuanya. Jadi bukan cuma yang di bawah akan binasa. Satu kali dengan yang di atas. Perahu akan tenggelam. Karena perahu ini ketika dilubangi sedikit saja. Barakallahu. Semakin besar tekanannya ke bawah, semakin kencang airnya masuk. Jadi itu sudah menjadi kepastian. Dan bukan main-main ketika lubang. Sedikit saja, kecil saja lubang. Kekuatan tekanannya ini luar biasa. Ya, sangat susah untuk ditahan ketika sudah terjadi lubang. Kata Rasulullah SAW, seandainya mereka menahan, menghalangi mereka untuk melubangi dan sama-sama harus sabar. Bagian di atas dan bagian di bawah. Kalau mereka menghalanginya, najau wa najau jami'a, maka mereka selamat dan selamat semuanya. Yang di atas harus sabar, dilalu-lalangi oleh orang-orang yang di bawah. Alhasil ini ungkapan perumpamaan Rasulullah SAW tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ad-da'wah ilallah dan seterusnya. Mesti harus ada, dan ini sifatnya orang-orang yang beriman. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Termasuk yang kita lakukan ini. Ta'lim, dakwah, belajar. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Mereka menegakkan salat, salat berjamaah. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Mereka sangat-sangat terkelabik antusias dengan salat berjamaah dimanapun. Mereka ngajak untuk salat berjamaah, ayo salat berjamaah. Kenapa mereka? Kenapa? Karena mereka pengen pahala lebih. Salat jamaah 27 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya, sementara salat sendirian cuma 1. Perbandingan yang sangat jauh. Padahal sama saja kita melakukan 4 rakaat kalau duhur, 4 rakaat kalau asar, 3 kalau maghrib, 4 kalau isya, 2 kalau subuh. Sama. Cuma kita melakukannya berjamaah, ini melakukannya sendirian. Baik. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan shalat. Wa yu'tuna zakah, mereka mengeluarkan zakat. Ini ciri dan tanda-tanda orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa iman bukan cuma sekedar pengakuan. Wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Taati Allah dan Rasulnya secara umum. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka inilah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah azizun hakim, sesungguhnya Allah SWT maha perkasa lagi. Orang-orang yang lah yang dikatakan oleh Allah SWT, wa'adallahu, Allah telah memberi janji untuk orang-orang yang beriman, laki dan perempuan sama, karena laki dan perempuan kerjasama ketika beriman, kerjasama dalam kebaikan. Demikian kebalikannya, munafik, laki dan perempuan, ya, kerjasamanya dalam kejelekan, kerjasamanya dalam kenifakan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah janji untuk mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakina thayyibah, wa masakina thayyibah, tempat-tempat tinggal yang sangat bagus, sangat indah. Barakallahu fiik. Di jannati adn, di surga adn. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untuk orang-orang yang beriman secara umum, laki dan perempuan, dan diberitahukan janji untuk orang per orang. Oh, si fulan masuk surga, si fulan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyu fil jannah wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, dan seterusnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau satu persatu. Baik. Laki-laki, perempuan juga demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, datang kepadaku Jibril sambil mengatakan, ya Muhammad, hadihi Khadijah, ini Khadijah akan datang sebentar lagi, dia membawa makanan untukmu. Kalau Khadijah telah sampai kepada engkau, maka sampaikan kepadanya salam dari Allah Subhanahu ala Rabbnya dan dari. Ini tidak tanggung-tanggung. Allah yang memberi salam untuk Khadijah radhiyallahu taala. Sampaikan salam dari Rabbnya. Allah yang memberi salam untuknya dan dari aku, kata Jibril. Dan berikan kabar gembira untuknya bahwa dia akan memiliki rumah di dalam surga dari mutiara. yang berongga. La sakhara biha wa la nasab. Dan tidak ada suara tinggi dan tidak ada lelah di dalam. Baik. Para ulama kita mengatakan kenapa Rasulullah SAW, kenapa Jibril memberitahu tentang rumah di surga. Bukankah istana yang megah, mewah, luar biasa. Tapi kenapa disebut dengan rumah? Disebutkan bahwa rumah maksudnya di sini karena rumah pertama yang diisi oleh orang yang beriman di atas muka bumi ini dari umat Muhammad SAW adalah rumahnya Khadijah. Rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Perempuan pertama, bahkan manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Islam pertama adalah rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya disebutkan bait. Walaupun yang di surga nantinya adalah istana yang baik. La sahaba fiha wa la nasab. Tidak ada sahaba. Sahaba ini tidak ada suara yang meninggi. Barakallahu fiik. Tidak ada suara yang meninggi. Kenapa? Karena Khadijah radhiyallahu taala anha tidak pernah tinggi suaranya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak pernah meninggi suaranya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah harus mengangkat suaranya terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha. Menasehatinya, mengingatkannya atau apa, tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah SAW meninggi untuk Khadijah. Maka dibalasannya adalah sahab. Artinya tenang. Sama seperti ada kehidupan berumah tangganya Rasulullah SAW dengan Khadijah. Tidak ada suara yang meninggi. Baik. Keluarga yang paling luar biasa. Baik. Wala nasab. Tidak ada juga capek lelah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diringankan bebannya oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Gua Hira terbebani dengan beban yang sangat-sangat berat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigil ketakutan, khawatir akan diri beliau. Datang ke rumah Khadijah sambil mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Tutupi aku, selimuti aku, selimuti. Kemudian Khadijah mengatakan, apa serangan yang kau alami? Diceritakanlah oleh Rasulullah SAW. Apa kata Khadijah? Kalla, wallahi la yukhzikallahu abu. Demi Allah, Allah SWT tidak akan pernah merendahkan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau. Dibesarkan hati Rasulullah SAW dan dikuatkan hati Rasulullah SAW oleh Khadijah. Diringankan beban Rasulullah SAW. Diingatkan bahwa Allah SWT tidak akan menjadikan engkau seperti itu. Tidak. Engkau adalah orang yang senantiasa melakukan. Engkau senantiasa membantu orang. Engkau senantiasa menyambung rahim. Engkau senantiasa, senantiasa. Sebutkan kebaikan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah tegar kembali mengemban risalah. Itulah pribadi Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai Khadijah radhiyallahu taala anha dikatakan oleh Rasulullah SAW penghulu. Penghuni sorga dari kalangan perempuan adalah Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid, Asiyah, Muzahim, Imra'at Fir'aun, dan Maryam, bintu Imran, dan Fatimah, bintu Rasulullah SAW. Ini tokoh perempuan yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan janji surga untuk orang-orang yang beriman laki dan perempuan secara umum dan secara khusus yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya lah sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa masakin thayyibah, tempat-tempat tinggal yang sangat bagus. Di jannati adn, di dalam surga adn. Wa ridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan, itulah keberuntungan, itulah keselamatan yang paling besar. Untuk seseorang ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan beriman dan beramal saleh. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Amin. Kasyurullah. Antastagfirullah.